Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa man tabi'ahu wa man walah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada petang dan pagi hari ini kita sama-sama bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala bersama kami tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang sekarang telah kembali di tanah air melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada ayat 81 dari surat Ali Imran yang bertemakan tentang janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini begitu tegas bagaimana sikap umat Islam di awal terhadap ahli kitab dan kemudian sikap ahli kitab pada pembahasan di akhir-akhir ini terhadap umat Islam. Kemudian di sini ditutup Allah Subhanahu wa taala pada kajian kita ini bahwa seluruh para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil janji dan sumpah, apakah mereka mengakui keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau mereka hidup apakah ingin menolong nabi terakhir ini. Mereka semua berjanji dan menjawab, kami akan menolong dan kami pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman di akhir, kalau begitu saksi kalian kami pegang para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menjadi saksi atas seluruh yang diucapkan oleh para nabi tersebut. Timbul pertanyaan, kenapa Allah mengutus rasul begitu banyak? Mengapa Allah mengutus nabi ribuan jumlahnya? Apakah Allah tidak mampu menciptakan alam semesta ini dengan satu nabi langsung aman? Kalau bercerita tentang kuasa Allah, maka semuanya dapat terjadi berkat kehendaknya, kun fayakun. Namun beginilah kehendak Allah yang tidak bisa seorang pun untuk merubah kehendak dan takdirnya. Dan ini pula lah bukti kuasa Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan di muka bumi ini banyak sekali turun para nabi dan para rasul. Itulah jawaban yang mudah. Kalau misalnya timbul nabi dan kemudian baik terus umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kepada siapa akan kuberikan kasih dan sayangku? Kepada siapa akan kuberikan taubat yang merupakan sifat dari asma Allah yang husna itu? Maka ada suatu kisah yang mengatakan, ketika Adam melakukan kesalahan dan bertemu dengan Allah. Wahai Allah, apakah aku dan anak keturunanku akan mengulangi lagi kesalahan ketika aku nanti turun di muka bumi? Maka jawabannya, iya, sudah pasti kamu pun akan melakukan kesalahan lagi. Kok bisa demikian ya Allah? Kalau tidak ada kesalahanmu, kepada siapa ku berikan kasih dan sayangku, taubat dan ampunanku? Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala mengutus begitu banyak rasul dan begitu banyak gangguan supaya menjadi bukti bahwa manusia di muka bumi ini bukan untuk sekali uji kemudian menjadi orang baik, tetapi cobaan, halang dan rintangan begitu terus menghampiri dia untuk mencapai suatu titik puncak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji siapa yang paling baik. Tanpa ujian, manusia tidak akan tahu bagaimana potensi diri dia. Itulah mungkin akhirnya ada masa Nabi di mana masa baik ada, kemudian hancur, Nabi wafat, kemudian masyarakat pun mulai goyah, timbul Nabi baru, Nabi itu pun membawa kedamaian, kemudian Nabi tersebut goyah lagi, datang Nabi baru, seterusnya. Namun yang pasti, kalau dia berpegang teguh kepada ajaran yang baik, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya tadi. Inilah mungkin pengantar dari saya. Di studio telah hadir Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana, yang kiranya kita minta masukan dan tambahan untuk menambah wawasan dan kaji pada ayat yang kita kaji ini, 81 dari surah Ali Imran. Persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Zainal. Pendengar yang berbahagia, tema kita ini adalah janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menarik sekali bahwa sebenarnya kenabian Nabi Muhammad itu telah diinformasikan sebelumnya, baik pada masa Nabi Musa, Nabi Isa, atau pada masa-masa nabi yang sebelumnya. Nah, di sini kita melihat pengutusan Nabi Muhammad itu merupakan suatu kehendak Allah, ya, untuk memberikan hidayah kepada manusia. Dan kemudian kita melihat ada tiga kelompok manusia ketika Rasul Muhammad SAW itu datang membawa hidayah. Kita melihat kelompok pertama, mereka yang mengikut Rasul, tapi Rasul itu kan Rasul mereka saja, ya, dan tidak mau mengikut dan mempercayai Rasul yang baru. Itu kelompok pertama itu. Jadi ini juga tidak benar. Ya, masyarakat Kristen Kibuti di Mesir termasuk ini. Mereka yakin Nabi Isa itu adalah Nabi, tapi mereka tidak mau mengikut Nabi Muhammad, tak mempercayainya. Yang kedua, kelompok yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mempercayai dengan sebenarnya dan masuk Islam. Yang ketiga, mereka yang beriman kepada Rasul lain dalam batas yang berlebihan atau sikap fanatik. Nah, jadi kelompok seperti ini, ya, perlu dibersihkan. Jadi Islam datang untuk membersihkan akidah yang telah ternoda, memberikan jawaban-jawaban dari permasalahan umat. Nah, kalau kita lihat, salah satu tujuan diutusnya Rasul adalah memberikan hidayah kepada manusia. Dan sedikit pun Allah tidak memperoleh manfaat dari kepatuhan makhluknya, karena dia bersifat maha sempurna. Nabi dalam hadis qudsinya mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan kujadikan hal itu juga haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hambaku, setiap kamu berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan kuberi. Wahai hambaku, setiap kamu berada dalam kelaparan kecuali orang-orang yang kuberi makan, maka mintalah makan dariku, niscaya akan kuberi. Wahai hambaku, setiap kamu telanjang kecuali orang-orang yang kuberi baju, maka mintalah baju dariku, niscaya akan kuberi baju. Wahai hambaku, kamu semua bersalah pada siang dan malam hari, aku zat yang maha pengampun semua dosa, mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua tidak akan pernah bisa membahayakanku, memberikan mudarat kepadaku, hingga membahayakanku, dan tidak akan pernah bisa memberi manfaat kepadaku, hingga kamu sekalian bisa memberiku manfaat. Wahai hambaku, jika orang yang pertama dan terakhir dari manusia dan jin, semuanya berada pada posisi paling takwa di antara kamu, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Wahai hambaku, jika orang yang pertama dan terakhir dari manusia dan jin semuanya berada pada posisi paling jahat di antara kamu, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hambaku, jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari manusia dan jin semuanya berada di atas bukit dan memohon kepadaku, lalu kukabulkan tiap permintaan dan doa mereka, maka tidak akan berkurang kekuasaanku kecuali seperti berkurangnya air yang menempel di benang bila dicelupkan ke dalam lautan luas. Wahai hambaku, semua itu adalah amal usahamu yang akan aku hitung untuk kamu, dan aku balas sesuai ketentuan. Maka bila mendapat kebaikan, pujilah Allah, dan bila mendapat selain itu, janganlah menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ini luar biasa makna hadis ini, Ustaz. Iya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal-hal penting yang harus kita jadikan ibrah. Hal ini tampak dari redaksi awal ketika Allah mengatakan waiz. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, setiap penggunaan kata iz di awal redaksi itu untuk menunjukkan adanya kandungan-kandungan makna yang harus dijadikan ibrah di dalam kehidupan manusia. Jadi waiz dan ingatlah, ini pernah terjadi pada masa dahulu dan tetap harus dijadikan sebagai pegangan. Jadi apa yang dijadikan sebagai pegangan di dalam ayat 80 ini? Yang pertama adalah misaqan nabiyyin, janji yang diambil Allah Subhanahu wa taala dari para nabi. Apa janjinya itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kamu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah la tu'minun nabihi wa la tansurunnah, bahwa rasul sudah mengambil perjanjian dari kita sebagai umatnya bahwa la tu'minun nabihi, kamu benar-benar beriman kepadanya, dan tansurunnah, dan kamu akan menolongnya. Jadi kalau ada di antara umat rasul yang ternyata tidak beriman, sudah melanggar janji. Kalau beriman tapi ternyata tidak menolong rasul dalam artian menyampaikan ajarannya dan melaksanakan ajarannya, juga sudah melanggar janji. Dan yang terakhir adalah fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, bahwa kita memang sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, saya kira mungkin itu saja tambahan. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Ustaz Anafi dan Ustaz Perdana. Jadi memang diutusnya para nabi ini memiliki fungsi yang paling besar, karena memang kerusakan di tengah masyarakat itu pun begitu besar dan dahsyat. Namun suatu hal yang perlu kita cermati juga, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Karena al-ulama'u warasatul anbiya, ulama'u ummati kanabi Bani Israel. Umatku itu bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Memang kita ketemukan setiap kampung mungkin di Bani Israel itu ada nabi. Bahkan sangkingkan banyak nabinya, pernah dikisahkan menurut versi Taurat, mereka umat Yahudi membunuh nabi satu hari 1,000 orang. Kalau satu hari 1,000 orang dibunuhnya, berarti berapa banyak nabinya. Itu membuktikan bahwa memang kelebihan umat Muhammad ini tidak memiliki nabi lagi, ada yang menjaganya. Dan suatu hal yang pasti, ketika ulama pun tidak menjaga, misalnya, tetapi memang Allah akan menguncurkan ulama begitu banyak di jajaran umat Islam ini, karena itu sudah janji dia. Tetapi kalaupun itu tidak dijaga, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. dan itu merupakan jaminan yang tidak ada lagi jaminan melebihi dari itu. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami langsung Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjaganya. Ini merupakan jaminan. Kenapa? Diberi kepada manusia, manusia mempunyai nafsu yang itu bisa merubah aturan main sehingga yang seharusnya tadi baik menjadi tidak baik. Sama seperti perubahan yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Qur'an merupakan sumber utama dari umat Islam ini, maka ketenangan pun akan menyelimuti seluruh umat Islam di dunia dan alam semesta. Ya, ya. Ada suatu kisah yang menarik pada masa Rasul berkaitan dengan ayat ini dan sebagaimana yang diterangkan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa suatu ketika Umar datang menghadap Rasul. Wahai Rasulullah, tadi di jalan ada seorang Yahudi yang memberikan kitab Taurat kepadaku. Maukan aku ingin membacakan membacakannya padamu. Mendengar kata-kata Umar ini, Rasul diam dan sangat marah. Sangkingkan marahnya Rasul sehingga akhirnya mengeluarkan suatu pernyataan, seandainya Nabi Musa itu hidup sekarang ini membawa kitab Taurat, katanya, dia pasti akan mengikuti apa yang telah aku bawa dengan tidak lagi menyampaikan ajaran kitab Taurat itu. Innakum hazzi minal ummah wa inni hazzukum minal anbiya. Sesungguhnya sudah keberuntungan kamu untuk menjadi umatku, kata Rasul, dan keberuntungan aku untuk menjadi nabi di antara kamu. Jadi apa yang terjadi pada masa Rasul ini berkaitan dengan ayat yang kita bahas pada hari ini, bahwa akhazallahu mitsaqan nabiyyin, semua nabi itu sudah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setiap rasul punya masa sendiri-sendiri. Sampai pada masa Rasulullah, seluruh ajaran rasul yang lain yang berkaitan dengan syariat itu tidak lagi diberlakukan, yang berlaku sudah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Suatu hal yang perlu dicermati bahwa ajaran agama Samawi yang akhirnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada tiga agama besar di muka bumi ini, dan kemudian jauh lagi sebelum itu kepada seluruh nabi, kepada seluruh rasul yang berjumlah 25 yang diyakini umat Islam, sebenarnya merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Dan semuanya diminta untuk mendukung nabi terakhir akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun rupanya hal ini masih susah untuk ditolerir, tapi paling tidak ketiga agama Samawi yang merupakan masih satu ikatan walaupun sudah agak bercerai-berai, memiliki suatu problem yang menjadi permasalahan sentral yang harus diatasi bersama, yaitu ateisme komunisme. Pengakuan tidak adanya Tuhan itu merupakan musuh yang lebih besar daripada saling menuding, menyakiti, dan iri dengki antar sesama agama Samawi ini. Itulah problemnya ketika kita sebagai agama Samawi untuk masa yang akan datang, di samping juga problem sosial kemasyarakatan yang tercermin lewat dekadensi moral yang akhirnya menyebabkan dunia ini menjadi begitu semrawut dan malapetaka di sana sini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, kita sebagai orang Islam tetap menyatakan Islam adalah yang terbaik sebagaimana pengakuan para nabi sebelumnya, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah dan aku menjadi saksi pula bersama dengan kamu. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Satu lagi lah. Lanjut satu lagi. Sayang.